Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-18 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Dan kita sudah sampai pada hadis ke-17, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan baik yang niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu konteks hadis ini tentang hak Allah dan hak para hambanya. Adapun hak Allah, maka yang beliau sebutkan di sini adalah dengan cara menjalankan ketakwaan kepada Allah. Dan ini maksud dengan bertakwa adalah menjaga diri agar terhindar dari kemarahan Allah dan azabnya dengan cara menjauhi hal-hal yang Allah larang dan menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan dan Allah wajibkan. Itu adalah hakikat ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada seluruh manusia, serta diwasiatkan oleh para rasul kepada umat-umat mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman ketika menjelaskan tentang ucapan para rasul pada umat mereka, ani abudullaha wattaquh, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah. Maka ketakwaan itu adalah wasiat yang senantiasa diberikan oleh para rasul kepada umat-umat mereka. Kemudian beliau rahimahullah di sini juga menjelaskan tentang sifat ketakwaan. Beliau sampaikan bahwasanya sifat orang-orang yang bertakwa adalah dengan cara beriman terhadap pokok-pokok ajaran Islam serta akidah-akidah Islamiyah, dan juga dia mengamalkan amalan-amalan ibadah yang zahir maupun yang batin, serta dengan bersabar terhadap musibah atau kesusahan yang menimpa dirinya, juga dengan memberikan maaf kepada manusia serta bersabar terhadap gangguan yang didapatkan dari mereka apabila mereka menyakitinya, juga dengan cara memberikan ihsan kepada orang lain serta dengan cara bersegera untuk beristighfar dan bertaubat apabila terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan kezaliman, sebagaimana hal-hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 serta dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-134. Allah sebutkan di dalam dua ayat tersebut tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar seorang senantiasa menjadikan ketakwaan itu adalah sifat yang ada pada dirinya pada setiap waktu dan pada setiap tempat dimanapun dia berada, karena manusia butuh kepada ketakwaan kapanpun dan bagaimanapun kondisi dirinya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis tersebut agar mengiringkan perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan hasanah yang niscaya akan menghapusnya. Yang demikian itu dikarenakan manusia ada kalanya atau bahkan sering lalai di dalam menjalankan ketakwaan dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dia butuh terhadap sesuatu yang bisa menjadi penghapus kesalahan yang dia lakukan karena kelalaian tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, memberikan jalan untuk menghapus kesalahan tersebut, yaitu dengan cara mengiringi perbuatan jelek yang dia lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik perbuatan hasanah, perbuatan baik yang dilakukan yang bisa menghapuskan perbuatan buruk adalah at-taubatun nasuh, dengan taubat yang nasuhah. Karena seorang yang bertaubat dengan taubatan nasuhah, Allah akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan juga yang termasuk perbuatan hasanah yang bisa menghapuskan kejelekan adalah dengan cara maafkan kesalahan manusia dan berbuat baik kepada mereka, serta berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang menimpa manusia. Yang demikian itu merupakan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan karena kelalaian dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal hasanati yuzhibna sayyi'at." Sungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghilangkan perbuatan yang buruk. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya di antara hal yang juga bisa menghapuskan dosa adalah musibah yang menimpa seorang mukmin. Karena tidaklah ada suatu musibah apapun yang menimpa seorang mukmin berupa kesedihan hatinya atau kegundah gulanaannya atau gangguan yang menimpa dirinya, bahkan duri yang menyakitinya, melainkan akan Allah ampunkan dengan sebab musibah tersebut kesalahan-kesalahan dirinya. Itu juga termasuk hal yang bisa menghapuskan dosa sebagaimana beliau sebutkan. Kemudian di dalam hadis tadi, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang hak sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, yang dimaksud dengan akhlak yang baik ini terkumpul pada beberapa hal, yaitu antakuffa anhum adzaka min kulli wajhin. Pergauli manusia dengan cara yang baik, dengan cara menahan diri untuk tidak menyakiti manusia dengan bentuk apapun. Wa ta'fu an masawihim wa adziyatihim laka, juga dengan cara maafkan kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada dirimu. Summa tu'amiluhum bil ihsanil qawli wal ihsanil fi'li, dan juga dengan memperlakukan mereka dengan ucapan dan perilaku yang baik. Dan juga termasuk memperlakukan manusia dengan cara yang baik, yaitu antu'amila kulla ahadin bima yaliqu bihi, dengan mendudukan manusia sesuai dengan posisi dan derajat mereka, sesuai dengan keadaan mereka, memperlakukan orang yang dia lebih muda dengan suatu yang seharusnya, memperlakukan orang yang sudah tua dengan suatu yang seharusnya, juga memperlakukan orang yang alim dengan suatu yang seharusnya, juga memperlakukan orang yang jahil dengan suatu yang seharusnya. Maka itu juga termasuk perkara mempergauli manusia dengan cara yang baik. Maka barang siapa dia menjaga hak Allah dengan cara bertakwa, dan dia juga menjaga hak manusia dengan cara bermuamalah kepada mereka dengan cara yang baik, maka orang tersebut telah mendapatkan seluruh kebaikan karena dia telah menjaga atau menunaikan semua hak yang harus dia penuhi, baik itu hak Allah maupun hak para hambanya. Maka dari situ kita tahu bahwasanya hadis ini adalah hadis yang singkat namun maknanya begitu luas dan begitu agung, yang menunjukkan segala bentuk kebaikan dengan cara menjaga hak Allah dan menjaga hak manusia. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kita kali ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.